Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir juz amma, masih dalam tafsir surat At-Takwir ayat terakhir. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, beliau memberikan satu faedah yang bisa kita ambil dari ayat liman syaa minkum ayastaqi. Barang siapa di kalangan kalian yang ingin lurus. Dari situ diambil faedah oleh beliau, maka jalan hidup yang benar yang harus kita tempuh itu lurus, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi lurus. Itu kata beliau berlaku untuk segala hal, di antaranya adalah dalam bab muamalah, dalam bab berinteraksi, bergaul dengan sesama, sesama manusia. Nah, yang bagus itu apa? Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Artinya, barakallahu fikum, kalau ke kanan itu dalam artian kita dalam bergaul manusia, dengan manusia terlalu merendah, sampai kita menganggap diri kita ini memang gak ada harganya di hadapan manusia. Nah, itu juga gak bagus. Sampai tadi, saking merendahnya itu apa? Menganggap dirinya memang gak ada harganya di mata manusia. Itu kata beliau, tidak bagus, tidak boleh. Nah. Atau sebaliknya, dalam berinteraksi dengan manusia, dia lebih cenderung mengangkat dirinya, ya. Nah, keaku-akuan. Jadi kalau ngobrol sama orang itu selalu yang dia kedepankan, yang diekspos dirinya. Dalam perbincangan itu dia ingin selalu mendominasi. Ya. Kalau ngomong itu mesti dia cerita anaknya, cerita istrinya. Nah, pokoknya pengen orang itu selalu mendengar dia. Dalam dialog dia selalu mendominasi. Para ulama itu dalam dunia apa namanya, komunikasi kan nggak bagus. Para ulama itu. Nah, justru orang yang baik itu orang yang dia lebih banyak mendengar daripada berbicara, ya. Makanya ada yang mengatakan telinga itu dikasih dua, mulut dikasih satu. Katanya agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Barakallahu fikum. Dan itu saya rasa di dalam Islam tidak salah. Karena Rasul sendiri mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong yang baik-baik. Kalau enggak, diam. Nah, barakallahu fiik. Itu kata beliau, ya. Jadi dalam bermuamalah kita harus lurus. Tidak boleh terlalu barakallahu fiikum merendah, ya, hingga menghinakan dirinya, barakallahu fiikum. Tidak boleh juga terlalu tinggi. Nah, berinteraksi dengan orang itu selalu dengan bahasa kasar, muka cemberut, barakallahu fikum dan yang semisal. Kemudian dia mengatakan wali hada qala al-fuqaha rahimahumullah fil qadhi. Dari situ kata beliau, pakar-pakar fikih mengatakan terkait dengan posisi seorang hakim yang bagi ayyakuna layinan min ghairi ba'fin qawiyan min ghairi unfin. Itu kriteria hakim yang ideal. Apa itu? Hendaknya seorang hakim, seorang qadhi, dia itu lembut tetapi tidak lemah, dan dia kuat tetapi tidak kasar. Tengah-tengah. Itu sikap seorang apa? Hakim, seorang qadhi. Dia lembut tetapi tidak membawa dia pada sikap apa? Lemah. Dia orangnya santun, tapi dalam memutuskan akhirnya ragu, bimbang, dikasihan. Ya kan? Jadi hakim dia jangan mengedepankan perasaan. Nanti kalau dihukum gini kan gimana? Dia memang sudah punya sikap lembut, tapi jangan sampai lemah dalam memutuskan. Barakallahu. Nah, ragu, bimbang. Ya, padahal hukum ini memang harus di barakallahu fikum di apa? Dipertegas. Makanya barakallahu fikum salaf itu mengajari kita dalam melihat sesuatu ada pandangan secara kauni, ada pandangan secara syar'i. Seperti barakallahu fikum, kalau enggak salah Abu Umama Al-Bahili atau yang sahabat yang lain, pada kasus pengeksekusian orang-orang Khawarij pada perang Nakhlah pada masa Ali bin Abi Thalib, ya kan? Jadi ada beberapa orang-orang Khawarij yang berupaya untuk merencanakan kudeta, ya, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib karena memandang Ali ini sudah tidak layak untuk menjadi pemimpin. Nah, tapi ternyata upaya untuk menggulingkan Ali tersebut berhasil dilumpuhkan. Dan keputusan barakallahu fikum dari Dewan Hakim adalah mereka dieksekusi. Karena mereka diminta tobat, nggak mau tobat. Sudah ada upaya pendekatan, ya. Nah, memberikan pemahaman, menyadarkan mereka, tapi tidak. Tetap ngotot. Kalau saya tobat berarti saya mengakui Ali itu benar. Itu Khawarij, ya. Ya. Enggak mau dikasih apa keringanan hukum, Mbak, ya. Nah, kalau syaratnya harus mengakui kekuasaan yang sah, berarti saya mengakui tauhid, kata dia. Paham, ya? Seperti yang kemarin-kemarin barusan terjadi itu. Itu dia, Mbak. Persis, mana Khawarij kayak gitu. Mereka enggak mau bertobat, enggak mau. Padahal sudah dikasih tawaran, kalian kalau mau ya tobat, mau sadar, ya sudah dibiarkan hidup seperti biasa. Nah, tapi harus menghilangkan pemikiran yang seperti itu, mengkafirkan Ali, menganggap Ali tidak pantas jadi barakallahu fikum penguasa, menganggap Ali itu tauhid, ya, barakallahu fikum. Sudah ditawarkan. Tapi mereka enggak mau. Kalau harus seperti itu syaratnya, nah, mereka lebih milih enggak untuk dihukum mati. Kan di situ barakallahu fikum ketika sahabat Abu Umama Al-Bahili selesai eksekusi, melihat kepala-kepala mereka itu masih tergantung barakallahu fikum. Beliau mengucapkan sebuah pernyataan yang mungkin membuat sebagian orang itu baper, terbawa perasaan. Beliau mengatakan, kilabun ahlinar, kilabu ahlinar. Nah, ya, mengenaskan, ya, nasib anjing-anjing neraka. Sebagian orang ada yang terbawa perasaan. Sampean itu gimana, ini kan muslim, ya, gak kasihan apa, mereka ini sudah seperti itu di apa, dipenggal, kok sudah mati masih dibilang anjing-anjing neraka, di mana rasa pri kemanusiaan. Maka Abu Umama Al-Bahili menjelaskan kepada mereka, ya, sebuah sikap yang barakallahu fikum cerdas. Ya. Beliau mengatakan, nah, ya, kalau kita meninjau dari sisi barakallahu fikum kauni, dari sisi ketetapan Allah, ya, memang kita merasa iba, merasa kasihan dengan mereka-mereka ini. Ya kan? Sampai ya hidupnya kok seperti itu para wafik. Nah, rasa kemanusiaan itu tetap ada, tetap harus ada sebagai status kita sebagai seorang manusia. Tapi kata beliau, kita juga jangan melupakan tinjauan secara syar'i. Kalau orang-orang yang barakallahu fikum memberontak, berusaha untuk menggulingkan, ya, kekuasaan pemerintah muslim yang sah, hukumannya adalah itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan dicampur aduk antara rasa free kemanusiaan dengan penegakan hukum. Ya. Seperti juga dalam Islam kan ada yang namanya hukum tajam, hukum potong tangan. Iya enggak? Nah, itu dianggap oleh aktivis HAM sebagai sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Padahal Islam barakallahu fikum sudah menempatkan itu semua pada tempatnya. Rasa perih kemanusiaan tadi, barakallahu fikum, rasa iba kita kepada mereka-mereka ini sebagai manusia, tapi kita juga jangan mengenyampingkan, ya, hukum barakallahu fikum. Karena ketika hukum itu dilemahkan, ya, maka apa? Justru perih kemanusiaan itu yang nanti akan dilanggar. Ya enggak? Barakallahu fikum. Nah, ketika maling-maling itu tidak diberikan hukuman yang benar-benar membuat mereka jera, kapok, mereka akan maling lagi. Mereka akan barakallahu fikum mengambil harta orang lain yang juga merupakan hak asasi manusia yang lain. Begitu juga barakallahu fikum yang namanya perzinaan. Baik, barakallahu fikum. Sehingga dalam yang seperti ini barakallahu fikum, ya, kita harus belajar bisa menempatkan sikap. Di mana kita menempatkan rasa iba, rasa kasihan, ya, sebagai seorang manusia, dan di mana kita harus menempatkan hukum syar'i. Nah, makanya kata pakar fikih, seorang hakim itu harus pas dalam menentukan sikap. Memang seorang hakim itu diminta untuk santun, ya, lembut, tapi jangan sampai lemah menetapkan hukum. Hakim itu kuat, ya, tegas, tapi jangan sampai kasar. Barakallahu. Itu kata Allah. Barakallahu. Fala yakunu layyinuhu yashtahu bihi ila dha'bi wala kuwatuhu ila unfi. Wa yakunu baina dhalika layinan min ghairi dha'fin qawiyan min ghairi 'unfin hatta tastaqim al-umur. Ya, hendaknya seorang hakim itu ada di antara tadi. Tidak lembek, tidak apa? Lemah, tidak juga kasar. Tapi di tengah-tengah itu. Sehingga apa? Urusan-urusan yang ada, perkara-perkara, kasus-kasus yang akan dia putuskan akan lurus. Ya. Fabadun nas, kata beliau, masalah yu'amilun nasa da'iman bil'abus. Sebagian manusia, kata beliau, contoh, ada yang senantiasa selalu ketika berinteraksi, bermuamalah, bergaul dengan sesama, dia menggunakan ya sikap yang abus, cemberut. Jadi kalau dalam bertatap muka, ya dalam berbicara, ya seperti itu. Nah, bawaannya cuma merengut saja, ya. Barakallahu fiik. Nah, selalu pasang profil muka singa. Biasanya muka singa gitu. Jadi string terus orangnya itu barau tegang. Dengan siapapun, ya, enggak dengan anaknya, bawaannya marah, dengan istrinya, dengan teman sekantor, ya, bawaannya itu marah aja, barau emosi. Nah, ada yang seperti itu, kata beliau. Wasyiddah wa isharu nafsihi bi annahu fawqan nas wa anna an-nas tahtan, dan dia merasa dirinya itu di atas manusia, di bawah dia. Kan ada ya karakter yang seperti itu, karakter itu pengen di atas terus. Dan memang orang yang seperti ini dia akan bergaul dengan orang-orang yang levelnya di bawah, karena dia mengerti di situ dia merasa di atas angin. Dia enggak mau bergaulnya dengan orang yang levelnya di atas dia. Kenapa? Dia tidak akan merasa nyaman. Tapi kalau dia bergaul dengan orang di bawah, wah senang dia. Hah? Dikata-katain sama dia, digoblok-goblokin, didungu-dunguin, dibego-begoin. Nah, karena memang itu karakter dia. Ya, dia merasa apa? Nyaman dengan sikap seperti itu. Orang seperti ini, dia tidak akan bergaul dengan orang yang levelnya di atas dia. Kenapa? Dia akan merasa tertekan gitu. Menderita hidup di bawah ini, gitu ya. Tapi tadi orang ini memang picik gitu, dia merasa nggak enak kalau dia bah di bawah. Tapi dia ketika menghantam orang yang ada di bawah ini, wah habis-habisan ini. Nah, barakallah. Kata beliau, wahada khata'un, ini sikap yang salah. Nah, wa minan nas man yuhib qadra nafsahu wa yatawadha'u ila haddi tahawuni wa adamil mubalati bihaitu yabqa bainan nas wa la hurmata lahu. Sebagian manusia sebaliknya, kata beliau, justru dia merendahkan, menghancurkan harga dirinya, ya, barakallahu fikum, dan dia tidak peduli tentang kehormatannya, sampai-sampai dia di mata manusia itu memang tidak memiliki kehormatan sama sekali. Terlalu apa? Menghancurkan dirinya. Ya seperti ini kebanyakan akhirnya apa? Minder, menutup diri. Ya, tertutup. Karena dia merasa orang yang paling hina, yang paling jelek, sudah tidak punya apa-apa lagi yang membuat dia percaya diri untuk menghadapi muka-muka manusia. Ada kan? Ada kan? Barakallahu fiik. Entah mungkin karena kekurangan pada fisik, ya, ada cacat pada dirinya, ya. Mungkin dari hurufnya rupa atau kostur tubuhnya yang terlalu besar, saking gemuknya itu dia akhirnya nggak percaya diri. ketemu sama orang, ada kan? Malu, saking besarnya. Atau tadi manusia-manusia yang memang Allah takdirkan barakallahu fikum memiliki apa? Sesuatu yang tidak sama dengan manusia yang lain. Kan seperti ini kan biasanya apa? Minder kan? Malu ketemu sama orang. Tidak berani. Karena dia menganggap dirinya memang tidak berharga. Tidak ada sesuatu yang membuat dia berani untuk berhadapan dengan manusia. Ada kadang-kadang seperti itu. Nah, wahada aidan khata'u. Yang seperti ini juga salah. Wal wajib atau fal wajib kata beliau antakunal insan baina hada wa hada. Dan yang harus dan seyogyanya seorang insan dalam bersikap adalah antara ini dan ini. Tidak boleh terlalu tinggi mengangkat dirinya, juga tidak boleh terlalu apa? Rendah dalam menghancurkan harga dirinya. Tapi tengah-tengah. Nah, ya, barakallahu fiik. Baik. Kama huwa hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana demikianlah bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu teladan kita. Kalau kita ingin melihat bagaimana cara bergaul dengan orang dengan cara yang terbaik, lihatlah Rasul. Ya? Nah, itu akan kalau kita mengikuti gayanya Rasul dalam bermuamalah, benar-benar akan menarik orang. Ya, barakallahu fiik. Orang itu akan nyaman dengan kita, siapapun. Ketika kita berinteraksi dengan dia, orang akan merasa nyaman. Kok enak ya sama Pak Fulan itu ya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Bagaimana itu? Kata beliau, fa innahu alaihi salatu wasalam yashtaddu fi mawdi' shiddah wa yalinu fi mawdi' lin. Rasul itu bisa bersikap tegas, bisa bersikap barakallahu fikum lugas pada tempat-tempat yang memang di situ beliau harus tegas dan lugas. Dan beliau akan bersikap lembut pada tempat-tempat yang memang di situ seharusnya lembut. Oh, bagaimana ketegasan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Rasul itu beberapa kali beliau itu marah. Nah. Barakallahu fikum, jangan kita terlalaikan ya. Jadi yang dalam benak kita Rasul itu adalah seorang yang enggak pernah marah. Nah, baik pokoknya lembut terus enggak. Justru ada beberapa riwayat yang menunjukkan beliau apa? Marah. Barakallahu. Ketika memang tempat itu harus marah. Seperti apa? Seperti barakallahu fikum ketika sebagian para sahabat yang minta dibuatkan zatu anwar. Lewat ya dalam Fawaidul Arba'. Nah, diminta dibuatkan sama Rasul pohon untuk ngambil berkahnya. Karena kebiasaan pada kaum musyrikin pada masa jahiliyah, mereka kalau sebelum perang itu akan menggantungkan pedang-pedang mereka di sebuah pohon yang dianggap membawa apa? Berkah. Menganggap pohon itu akan memberikan ya kekuatan mistis magic kepada pedang-pedang mereka. Ini ada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam yang secara spontan ya teringat dengan kebiasaan sebelumnya, mereka enggak tahu. Minta sama Rasul, Rasul tolong dong kita dibuatin zatu anwar sebagaimana dulu ya. Mereka-mereka itu juga punya zatu anwar. Rasul langsung marah ya. Allahu Akbar. Nah, takbir beliau, inna hadhihi sunan ya. Ini kata Rasul, ini dia ini kebiasaan kaum ya, sebelum kalian. Sebagaimana persis persis kata beliau seperti Bani Israel minta kepada Musa untuk dibuatkan Tuhan. Nah, para rasul. Dimana sama rasul? Padahal mereka ini adalah tabenya orang-orang yang baru masuk Islam, ya kan? Yang harusnya mungkin mu'allaf. Nah, namanya mu'allaf apa? Dilembutkan hatinya. Tapi karena fatal ini, maka beliau menunjukkan sikap. Ini enggak boleh, bahaya. Nah, begitu juga barakallahu fikum bagaimana marahnya beliau, ya, ketika para sahabat ribut, tengkar, tapi bawa masalah sarah. Rasul marah. Khususnya apa? Golongan. Ya. Nah. Yang muhajiri menyerukan nama muhajiri, yang ansor menyerukan nama ansor. Marah besar Rasul. Mau ribut itu. Rasul mengatakan, ya, Sayyid Abi Da'watil Jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan seruan jahiliyah seperti ini dalam keadaan aku masih hidup kalian ngomong seperti itu? Da'uha da'uha fa innaha mumtina kata. Ayo, segera kalian tinggalkan karena seruan kalian itu sangat busuk ke bawah. Ya kan? Semprot semuanya. Baik. Dan banyak kasus bahkan orang-orang yang beliau sayangi, ya, ketika memang harus dimarahi, dimarahi sama beliau. Usama bin Zaid itu kan Habibur Rasulullah di antara gelar dia apa? Habibur Rasul. Usama bin Zaid itu seperti cucu beliau sendiri karena ayahnya Zaid itu sempat diangkat menjadi anaknya beliau kan. Tapi Usama itu dalam riwayat yang saya tahu dua kali disemprot sama Rasul. Dimarahi. Yang pertama, dia membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan alasan apa? Tendensi ni Rasul. Karena kepepet aja. Coba kalau enggak dalam keadaan tinggal tebal, mesti dia kafir lagi. Saya tahu ini. Ya, dia ini mengucapkan la ilaha illallah. Cuma apa? Karena terpaksa. Tetap dimarahi Rasul. Nah, ataqtulu man qala la ilaha illallah? Kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah diulang-ulangi terus sampai Usama mengatakan ya laitani, ya, wahai kiranya saya tidak melakukannya. Nah, yang kedua apa? Ketika dia meminta syafaat untuk wanita maksumiyah yang mencuri dan harus dipotong tangannya, dimarahi juga sama Rasul. Nah, seandainya Fatimah yang nyolong tak potong tangannya, apalagi perempuan ini, anakku sendiri yang nyolong tak potong. Barakallahu fikum. Baik. Itu sikapnya Rasul. Jadi jangan dikira Rasul itu enggak pernah marah. Barakallahu fikum. Nah, bahkan Rasul itu kalau marah, para sahabat itu rasanya hancur hati. Nah, kok bisa kayak gini ya? Aduh, nyeselnya itu luar biasa kalau sudah melihat Rasul itu marah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Menyesal luar biasa. Sampai mengharapkan dua kiranya saya belum mengenal Islam. Saking apa? Takut ya. Sedihnya ketika melihat Rasul marah. Tapi beliau juga barakallahu fikum menunjukkan sikap lin pada tempat-tempat yang memang harus. Ya. Yang sangat ma'ruf bagi kita adalah bagaimana beliau bersikap dengan orang-orang Arabi, orang-orang Badui. Orang-orang yang jauh dari peradaban. Itu kan sangat lembut beliau. Padahal mereka ini dalam menyikapi Rasul enggak ada adab, kasar. Iya, barakallahu fikum. Nah, seperti kita Arabian kencing di dalam masjid. Sahabat yang lain sudah mau dihajar. Ini orang kencing dalam masjid, barakallahu mau dihajar. Sama Rasul jangan. Tahan. Iya, barakallahu fikum. Biarkan dia meneruskan lagi kencing, ya. Mau dapat dihajar, kalau sudah biarkan. Barakallahu fikum. Baik. Karena di situ memang barakallahu fikum yang pertama menunjukkan sikap lin dan juga sikap yang lebih barakallahu fikum bijak, ya. Nah, kalau dihajar nanti dia kencing sampai lari-lari ya kan. Tadinya satu tempat di bagian masjid yang harusnya terkena najis, nah, karena dia lari-lari sampai ipis-ipis itu jadinya ya banyak tempat. Dan bingung carinya kan. Nanti mau enggak mau setiap sudut masjid diciumin. Nih, bau nih. Lah, gitu ya, disiram. Nyari lagi. Nih, ini juga nih kena nih. Kan jadinya repot kan? Tapi kalau di satu tempat itu saja dibiarkan kan gampang nyarinya, kan cerdas Rasul. Nah, jadi dalam bersikap itu mikir dulu. Ya sudah kalau situ situ saja yang disiram. Nah, kalau ditampar gitu nanti lari-lari ya. Ya repot kan takbir masjidnya ya kan? Barakallahu fiik. Mencari tempat-tempat yang terkena air kencingnya tadi barakallahu fiik. Nah. Baik. Iya, begitu juga barakallahu fiik ketika beliau sedang tidur ya, kemudian senjatanya diambil oleh seorang musyrik, kemudian dihunuskan kepada beliau, beliau terbangun. Nah, Muhammad, sekarang siapa yang mau bisa menolong kamu kalau sudah kayak gini? Beliau dengan tenang, santai mengatakan Allah. Ketika beliau menyebut nama Allah, langsung gemetar itu orang musyrik, pedangnya jatuh, diambil sama Rasul. Sekarang, siapa yang bisa menolong kamu? Engkau. Nah, karena memang orang itu gak punya keyakinan. Barakallahu fiik. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Faya jama'ul insan bainal hazmi wal azmi." Ya. Hendaknya seorang insan itu harus mengumpulkan antara keteguhan hati dan azam yang kuat. Walin wal aksi war rahman, antara kelembutan, kesantunan dan kasih sayang barakallahu fiik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini barakallahu fiikum. Dan sekian kadar subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.